بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan ولكل من هذه الأسماء أدلته من الكتاب والسنة dan masing-masing dari nama-nama ini yaitu al-awwal dan al-akhir yang disebutkan di dalam matan memiliki dalil-dalil yang menunjukkannya dari Alkitab maupun As-Sunnah. Qala ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dialah, yaitu Allah Azza wa Jal al-awwal, al-akhir, al-zahir, dan al-batin. Dan Allah Azza wa Jalla maha mengetahui segala sesuatu. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يثني على الله ويناجيه dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam keadaan beliau memuji Allah Ta'ala dan bermunajat kepadanya, antal awwalu falaysa qablaka shay'un, engkaulah al-awwal, tidak ada sesuatu pun sebelummu, wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un, dan engkaulah al-akhir, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai'un, dan engkaulah adh-dhahir, tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'un, dan engkaulah al-batin, tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat dengan para hamba daripada dirimu. Di dalam hadis ini, ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan 4 nama Allah Ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Sekaligus Rasul alaihi salatu wassalam mendatangkan tafsir nama-nama tersebut. Yang pertama adalah al-awwal. Rasul alaihi salatu wassalam menafsirkannya dengan laisa qablaka syai'un, tidak ada sesuatu pun sebelummu. Nama yang kedua adalah al-akhir. Rasul alaihi salatu wassalam menafsirkannya dengan laisa ba'daka syai'un, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Nama yang ketiga adalah al-zahir. Rasul alaihi salatu wassalam menafsirkannya dengan laisa fauqaka syai'un, tidak ada sesuatu pun di atasmu. Nama yang keempat adalah al-batin. Rasul alaihi salatu wassalam menafsirkannya dengan laisa dunaka syai'un, tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat dengan para hamba daripada dirimu. Dan masing-masing nama ini sebagaimana nama-nama Allah Ta'ala yang lainnya mengandung sifat-sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama yang pertama Al-Awwal, terdapat padanya sifat Al-Awwaliyah. Nama yang kedua Al-Akhir, mengandung sifat Al-Akhiriyah. Nama yang ketiga Al-Zahir, mengandung sifat Al-Zuhur. Dan nama yang keempat Al-Batin, mengandung sifat Al-Butun. Dan makna sifat-sifat tersebut sebagaimana penafsiran Rasul alaihi salatu wassalam terhadap nama-nama tersebut. فهذا الحديث فيه تفسير جامع لهذه الأسماء من أسماء الله المذكورة في الآية. Maka hadis ini padanya terdapat penafsiran yang menyeluruh terhadap nama-nama tersebut dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang disebutkan di dalam ayat. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala akan menukilkan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang empat nama tersebut yang beliau nukilkan dari kitab Tariqul Hijrataini. Dan ucapan ini butuh dicermati. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala fi bayan ma'na hadzal hadith. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam menjelaskan makna hadis ini, فَمَدَارُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الْإِحَاطَةِ. Maka poros perputaran empat nama ini pada makna meliputi. وَهِيَا إِحَاطَتَانِ. Dan meliputi tersebut terdiri dari dua macam, zamaniyatun wa makaniyatun. Meliputi dari sisi waktu dan meliputi dari sisi tempat. Yaitu Allah Azza wa Jalla meliputi seluruh makhluknya dari sisi waktu maupun dari sisi tempat. فَإِحَاطَةُ أَوَّلِيَّتِهِ وَآخِرِيَّتِهِ بِالْقَبْلِ وَالْبَعْدِ. Maka sisi meliputi awwaliyah Allah, yaitu tidak ada sesuatu pun sebelum Allah, dan akhiriyah Allah, yaitu tidak ada sesuatu pun setelah Allah Ta'ala, dengan sebelum dan sesudah. Apa maknanya? Fakullu sabiqin intaha ila awwaliyatihi. Maka segala sesuatu yang telah berlalu berakhir pada awwaliyah Allah Azza wa Jal. Wa kullu akhirin intaha ila akhiriyatihi. Dan segala sesuatu yang akan datang berakhir pada akhiriyah Allah Azza wa Jalla. Fa ahatat awwaliyatuhu wa akhiriyatuhu bil awaili wal awakhiri. Maka awwaliyah Allah, yaitu bahwasanya tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Ta'ala, dan akhiriyah Allah, yaitu tidak ada sesuatu pun setelah Allah Azza wa Jalla, meliputi segala sesuatu yang telah berlalu maupun segala sesuatu yang akan datang. Wa ahatat zahiriyatuhu wa batiniyatuhu bikulli zahirin wa batinin. Dan zahiriyah Allah Ta'ala, yaitu tidak ada sesuatu pun yang berada di atas Allah Azza wa Jalla. Dan batiniyah Allah, yaitu tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat dengan para hamba daripada Allah Azza wa Jal, meliputi segala sesuatu yang nampak maupun tersembunyi. Maknanya, fama min zahirin illa wallahu fauqahu. Tidak ada sesuatu pun yang nampak melainkan Allah Azza wa Jal berada di atasnya, yaitu Allah Azza wa Jal berada di atas seluruh makhluknya. Wa ma min batinin illa wallahu dunahu. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi melainkan Allah Azza wa Jal dekat dengannya, yaitu Allah Azza wa Jal maha mengetahui keadaan seluruh makhluknya, maha mengatur seluruh makhluknya, dan yang semakna dengannya. Wa ma min awwalin illa wallahu qablahu. Dan tidak ada sesuatu pun yang telah berlalu melainkan Allah Azza wa Jalla sebelumnya. Wa ma min akhirin illa wallahu ba'dahu. Dan tidak ada sesuatu pun yang akan datang melainkan Allah lah setelahnya. Fal awwalu qidamuhu. Maka nama Allah Azza wa Jalla Al-Awwal menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla ada semenjak dahulu, tidak memiliki permulaan. Wal akhiru dawamuhu wa baqa'uhu. Dan nama Allah Azza wa Jalla Al-Akhir menunjukkan kekekalan Allah Azza wa Jalla selama-lamanya. Dawam, baqa, semakna. Wadzahiru uluwuhu wa'azamatuhu. Dan nama Allah Azza wa Jalla Al-Zahir menunjukkan ketinggian Allah dan keagungannya. Wal batinu qurbuhu wa dunuwuhu. dan nama Allah Azza wa Jalla al-Batin menunjukkan kedekatan Allah Azza wa Jalla dengan para makhluknya al-Qurb dan ad-Dunu semakna. Namun perlu diketahui bahwa bukanlah yang dimaksud dengan kedekatan Allah Ta'ala bahwa Allah ada di mana-mana, bahwa Allah berada di bumi, bahwa Allah Azza wa Jalla bercampur dengan para makhluknya. Tidak. Allah Azza wa Jalla dekat dengan para makhluknya dalam keadaan Allah Azza wa Jalla maha tinggi di atas para makhluknya. Fa sabaqa kulla syai'in bi awwaliyatihi. Maka Allah Azza wa Jalla mendahului segala sesuatu dengan awwaliyahnya, yaitu tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Wa baqiya ba'da kulli syai'in bi akhiriyatihi. Dan Allah Azza wa Jalla kekal setelah segala sesuatu dengan akhiriyahnya, yaitu tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Wa'ala ala kulli syai'in bidhuhurihi. Dan Allah Azza wa Jalla maha tinggi di atas segala sesuatu dengan zuhurnya, yaitu dengan ketinggiannya. Tidak ada sesuatu pun berada di atas Allah Ta'ala. Wadana min kulli syai'in bibutunihi. Dan Allah Azza wa Jalla dekat dengan segala sesuatu dengan kedekatannya. Fala tuwari minhu sama'un sama'an. Maka tidak ada satu langit pun yang menutupi langit yang lain dari Allah Ta'ala. Wala ardun ardan. Dan tidak ada satu lapis bumi pun yang menutupi bumi yang lain dari Allah Ta'ala. Wala yahjubu anhu zahirun batinan. Dan tidaklah ada sesuatu pun yang nampak menghalangi sesuatu yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Balil batinu lahu zahirun. Bahkan segala sesuatu yang tersembunyi nampak bagi Allah Ta'ala. Wal ghaibu indahu syahadatun. Dan seluruh perkara yang ghaib merupakan perkara yang nampak di sisi Allah Ta'ala. Wal ba'idu minhu qaribun. Dan segala sesuatu yang jauh dekat dengan Allah Ta'ala. Wassirru indahu alaniyatun. Dan segala sesuatu yang tersembunyi nampak di sisi Allah Ta'ala. Fahadihil asma'ul arba'atu tashtamilu ala arkanit tauhidi. Maka empat nama ini mencakup rukun-rukun tauhid. Wa huwal awwalu fi akhiriyatihi wal akhiru fi awwaliyatihi wal zahiru fi butunihi wal batinu fi zuhurihi. Maka Allah Azza wa Jal adalah al-awwal. Tidak ada sesuatu pun sebelumnya di dalam akhiriyahnya, yaitu tidak ada sesuatu pun setelahnya. Dan Allah Azza wa Jal adalah al-akhir, tidak ada sesuatu pun setelahnya di dalam awwaliyahnya, yaitu tidak ada sesuatu pun yang sebelumnya. Wadh-dhahiru fi butunihi, dan Allah Azza wa Jal maha tinggi di atas seluruh makhluknya di dalam kedekatannya dengan para makhluk. Wal batinu fi zuhurihi, dan Allah Azza wa Jal maha dekat dengan para makhluknya di dalam ketinggiannya di atas mereka. Lam yazal awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Allah Azza wa Jal senantiasa awal, tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Akhir, tidak ada sesuatu pun setelahnya. Zahir, maha tinggi di atas para makhluknya. Batin, maha dekat dengan para makhluknya. Selesai penukilan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Tariqul Hijrataini. Sungguh sebuah ucapan yang sangat padat dengan faedah, hikmah dan makna. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Tafaddalu wa barakallahu fikum.